mungkin sudah terang kemarin. Masuk ke dalam B, Al-Mina. Kita akan terangkan. bagaimana saya alminya. Jadi kalau fi'il taqdir membayar dengan taqdir, kalau qaf taqdir itu dari kalimat taqdir bagian, ya taqdir dia bayar dengan bagian-bagian tertentu, dia bagi-bagi misalnya bagian. Kalau di Indonesia kan dia bayar secara terhancur. Tapi nah, itu boleh. Saya katakan ini menurut pendapat jumhur ulama dibolehkan. Ya. Saya pernah dilihatkan sebagian orang yang menulis, katanya, mungkin katanya sebagian masalah ini sudah dibahas oleh sebagian oleh sekian banyak ulama. Sekian banyak ulama, diantaranya yang membahas Syekh Fulan dan Fulan, sebut nama Syekh Al-Albani dan Syekh Mukmin. Dan cocok dengan kalimat sekian banyak ulama, seakan-akan menggambarkan bahwa dia kuatkan tentang tidak bolehnya itu pendapat jumhur ulama. Anda bukan pendapat jumhur. Pendapat jumhur membolehnya. Pendapat jumhur membolehnya. Dipahami? Baik. Predik jenis yang kedua yang ada itu dalam bentuk masalah bid'ah ina. Apa contohnya? Seorang menjual barang. Anggaplah saya misalnya. Saya jual barang kepada si A dengan harga 10 ribu. Dicicil. Dua kali bayar misalnya. Maka si A pun bayar kepada saya 5 ribu. Ya kan? Si A bayar kepada saya 5 ribu. Setelah si A ambil barangnya, dia bayar saya 5 ribu. Tentunya si A masih hutang sama saya berapa? 5 ribu. Saya tahu si A ini butuh uang. Ya. Dia butuh uang 8 ribu. Maka saya datang kepada si A. Saya katakan kepadanya, saya beli barang kamu itu kontan 8 ribu. Maka saya jual barangnya kepada saya. Nah, ini namanya bid'ah ina. Ini diharamkan dalam nas-nas hadis. Gata bayar sendiri ina. Kalau kalian berjual diri secara ina, ini diinginkan. Ya, namanya hadis yang menerangkan tentang haram. Tidak dilarang. Jadi terjadi di zaman ini. Saya kasih contoh penerapan di masyarakat. Misalnya, satu perusahaan. Anggaplah penjual mobil. Ya. Anggap penjual mobil. Sini perusahaan mobil ini ada bagian penjualan, ada bagian pembelian. Dan biasa gitu ya, penjualan, ada bagian pembelian. Datang seorang misalnya, dia butuh uang. Uang banyak. Ternyata dia punya uang 50 juta. Dia sekarang butuh uang cash 200 juta. Butuh uang cash 200 juta. Maka datanglah dia dengan uang yang 50 juta ini untuk penjual mobil. Dia pilih mobil dengan harga 300 juta, dia kasih panjang 50 juta, uang yang ini kita tadi. Nanti berikutnya dia bayar secara kredit, secara fisik. Ya, kan begitu? Nah, dia bayar 50 juta. Diberikan mobilnya, kalau mobilnya dia terima, dia tidak ingin mobil, dia ingin uang 200 juta. Maka mobil ini langsung dibawa di bagian apalagi kemudian mobil bekas di sampingnya masih ikut dalam perusahaan itu juga. Dia jual di sini dengan harga 280 juta misalnya. Sudah turun 20 juta. Nah, ini adalah dekulina. Kalau dia dijual, dia beli dari satu pihak dengan cara kredit, kemudian pihak itu sendiri membeli dari dia lagi dengan cara kontak, ini namanya dekulina. Paham ya? Nah, tapi kalau masalahnya masalah lain, ini masalah yang ketiga. Dilama dengan masalah tawar. Tawar bukti, seperti itu, saya beri contoh tadi. Saya datang misalnya, saya punya uang 200 juta misalnya. Saya punya uang 50 juta. Saya beli dari penjual mobil yang menawarkan dengan cara saya. Saya beli. Saya bayar 50 juta panjang, ya berikutnya saya ambil. Saya punya uang 200 juta. Tapi saya tidak jual ke perusahaan itu. Saya jual ke perusahaan lain. Di tempat lain saya jual. Jadi saya menjualnya bukan ke pihak penjual, tapi menjual ke pihak lain, pihak ketiga saya jual. Atau dia jual ke pihak ketiga, ini namanya masalah tertawaru. Masuk ke dalam masalah yang ketiga. Kalau dia jual ke pihak yang dia beli, itu masuk ke dalam baik, al-tina. Paham? Kalau dia jual ke pihak lain, ini masuk dalam masalah tertawaru. Boleh tidak yang seperti ini ada khilaf di kalangan para ulama. Boleh atau tidak ada. Yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Uthaymin dan Syekh Shalih Al-Fauzan, hal tersebut adalah perkara yang dibolehkan. Dari yang umum, ayat Al-Quran wa ahallallahu bayt. Allah menghalalkan jual beli. Kita tak punya dalil yang menunjukkan tentang haram. Paham? Jadi ini tiga jenis. Dalam masa syari, semuanya masuk. Ya, tiga jenis, tiga perkara dalam agama. Bayu taqsid, bayu dina, kemudian bayu masalah tawarruk, semuanya bisa terhitung dalam masalah kredit. Ada dalam masalah kredit di Indonesia ini. kita terlihat jenisnya kemana. Ada yang diharamkan dan ada yang diperbolehkan. Tadi ya, sudah jelas insya Allah. Bagaimana tentang sumpah jabatan yang diperaktikkan oleh pegawai negeri? Dia tanya dengan akhirnya seorang muslim. Ya kalau sumpahnya tidak melanggar syariah, dalam arti yang mengambil sumpah tersebut adalah pemerintah, maka tidak apa-apa. Sebab asalnya tidak kepada pemerintah. Nah, kalau memang dalam batasan-batasan yang diperbolehkan. Nah, betul dia, saya sendiri tidak tahu apa dia sumpahnya. Para manusia. إرادة فورية لا إرادة شرعية. إن شاء الله تنتقل من الإرادة الشرعية. أقدر في حديث حب الوطن من الإيمان. الإمام الطبراني حديث يقال cinta roya karena ini bagian dari keimanan. Kata Imam Al-Tawani, hadith yang palsu. Bagaimana kaitan menggerakkan jari saat tahiyat? Tidak akan menggerakkan jari, hadith menggerakkan jari rumah. Kita pernah menerangkan tentang lumayan hadith menggerakkan jari itu dalam menjalankan nasihat volume pertama. Penjelasan yang kita berikan itu penjelasan sifat untuk memperbaiki secara umum. Jadi hal-hal yang terjelas setiap pertanyaan yang kita mengharap diperiksa kembali pertama, insya Allah sana akan jelaskan. Bagaimana hukum ulasan pribadi negara? Mereka menganggap itu kebiasaan saja, bukan karena ibadah. Masalahnya di sini bukan berkaitan dengan masalah ibadah. Masalahnya tasyabbuh. Menyerupai orang kafir. Dalam sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Bagaimana hukum mengikuti perlombaan atau kuis yang ada di TV tentang Ramadan atau hukum agama yang lain? Yang saya ketahui, kalau ini kuis seperti ini, biasanya nonton, itu tarif teleponnya lebih tinggi. Ya atau tidak? Hah? Ya kan? Lebih tinggi. Kalau dia memang tarifnya lebih tinggi, masuk ke dalam acara ini, dalam keadaan melebihkan tarif, maka ini hukumnya masuk ke dalam kima. Dia masuk ke dalam sesuatu yang belum jelas, dia beruntung atau dia rugi. Masa dalam khimar terhitung ke dalam bentuk yang terlar. Jadi haram boleh seperti ini. Nah, tentang masalah ujian, kuis dan lainnya, itu ada rincian ya, rincian masalah. InsyaAllah kalau di berai. Ya. Bagaimana hukum merapatkan kedua tumit sewaktu sujud? Ada kata dirinya? Terus saya akan bertanya, orang yang merapatkan apa kata dirinya? Kalau kita tidak merapatkan ya, itu asal atau tidak? Kalau orang sholat rapat atau tidak, terbuka. Terbuka kan? Jadi kalau rapat, berarti dia menggerakkan. Sekarang apa dirinya merapatkan? Memang ada yang berdalilkan dengan hadis Ibnu Umar dan Syekh Al-Albani mensahihkannya di dalam sifat salat Nabi. Rafan bila pada Nabi itu lafaznya. Merapatkan antara kedua kaki. Tapi hadis ini asalnya di dalam sahih Muslim. Dan dalam riwayat yang lain tidak ada kalimat merapatkan. Tapi oleh Syekh Mukbir, Syekh Badr Abu Zaid dan lain-lainnya dihukumi hadisnya sebagai hadis yang syah. Lemah. Dipahami? Karena itu saya sendiri saya dapat tentang masalah merapatkan tumit tetap seperti dia. Hadis yang lemah. Saya menjadi bingung dengan munculnya di internet tulisan bahwa ustaz-ustaz yang dipercaya sebagai ustaz selalu di Indonesia hanya 35 orang, yaitu Ustaz Usama Mahri, Luqman Ta'afi dan lain-lain. Lalu kenapa Ustaz Al-Farnain tidak termasuk dari jajaran Ustaz Salafi? Saya lagi yang Salafi itu bukan cap, tempel dari mereka. Ya. Atau dibeli dengan produk dari mereka. Tidak. Jadi Salafi itu adalah menggambarkan manhaj dan metode. Walaupun mengasih Salafi, kalau tidak berada di atas tazkiyah dirinya dengan tazkiyah bagaimanapun setinggi gunung, yang menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah istiqamah seorang di atas Al-Kitab dan Sunnah. Itu tidak membahayakan. Dan kita juga tidak pernah merasa tidak enak dengan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya Allah.